Bagaimana hukum orang yang tidak sholat tapi dia puasa, mengeluarkan zakat, suka bersedekah, dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya? Ini mengikuti hawa nafsu. Dia mengerjakan yang baik kalau sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau tidak sesuai, maka dia tidak kerjakan, seperti sholat. Ini kembali kepada permasalahan apakah hukum meninggalkan sholat itu kafir.